Bismillahirrahmanirrahim. Mudrikah sumia bihi li idrakihi kulla izzin wa fakhrin kana fi abaihi bisababi nurin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana zahiran bayyinan fihi wasmuhu Amr indal jumhur wa huwa sahih. Khuzaimah tasghiru khazmah min khazama syai'a ay dhammahu wa syaddahu. Sumia bidzalik li'annahu khazama ay jama'a fihi nuran nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kana fi abaihi wa kana sayyida qaumihi ba'da abi wa fi waladihi an-nabwah wath-tharwa wash-sharaf wa lahumul fadlu 'ala man siwahum min qaumihim wa min sa'irin nas wa kana mutamassikan bi sunani abaihi muqtadiyan bi af'alihim salikan li atharihim. Kinana bin Khuzaimah qila lahu Kinana li'annahu lam yazal fi kannin min qaumihi wa qila li satrihi 'ala qaumihi wa hifdhihi li asrarihim wa kana shaykhan hasanan 'azimal qadri taqsiduhu al-arab li'ilmihi wa fadlihi wa kana yaqul qad ana khuruju nabiyyin min makkah yud'a Ahmad yad'u ila Allah ta'ala wa ila al-birri wal ihsan wa makarim al-akhlaq fattabi'uhu tazdadu syarafan wa izzan ila izzikum wa la tukadzibu ma jaa bihi fa huwa al-haq. An-Nadhr bin Kinana ismuhu Gais summiya bi li nadarati wajhi wa ishraqihi wa jamalihi min nurin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Quraishun inda kathir minal mu'arrikhin wa ahli nasab wa qad dalla kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam ala anna an-Nadhr huwa Quraish حين قال صلى الله عليه وسلم نحن بني النضر بن كنانة ففي جماع قريش خمسة أقوال قيل قسي وقيل فهر وقيل النضر وقيل إلياس وقيل مضر مالك قيل له ذلك لأنه ملك العرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Mudrika, datuk Rasulullah yang bernama Mudrika, Mudrika bin Ilyas, dari Adroka Yudriku. Adroka Yudriku itu menggapai atau mencapai atau menyusul. Summiya bihi li idrakihi kulla izzin wa fakhr kana fi abai. Dikatakan mudrikah karena beliau telah menggapai atau mencapai semua kebanggaan dan kemuliaan yang telah diraih oleh datuk-datuknya. Karena itu siapa yang melihat dia yakin ini turunan orang yang hebat-hebat. Dan itu semuanya adalah berkat bisababi nurin nabi. Berkat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah simpan pada beliau si mudrika. Wa kana zahiran bayyinan fi, nampak sekali memang berbeda dengan manusia yang hidup ada di zamannya, baik ketampanannya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik keperduliannya. Nama aslinya adalah bukan mudrika, ismuhu Amr. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan itu adalah yang tepat. Mudrika punya anak Khuzaimah. Khuzaimah ini kalau bahasa Arab tasghir daripada khizmah. Khazama syai'a ay dhammahu wa syaddahu. Kalau ada orang dari itu ngumpulkan kayu, asalnya berserakan, dikumpulkan, kemudian diikat. Apa itu? Hah? Bintingi. Ya wes, mulai. Nah itu namanya khazama. Nah, khazama. Kenapa dikatakan Khuzaimah? Karena jama'a fihi nuran nabi. Orang ini betul-betul mengumpulkan cahayanya Rasulullah. Alladzi kana fi abai, dari datuk-datuknya turun temurun sama dia, bisa dikumpulkan. Khuzaimah, beliau menjadi pemimpin ada di kaumnya saat itu setelah ayahnya, siapa tadi itu? Mudrika. Beliau menjadi orang yang sangat terpandang. Dan kecukupan tapi loman. Ada cukup medit ada. Ada loman melarat ada. Cukup loman, dan itu dirasakan oleh seluruh kaumnya. Dan beliau adalah mutamassikan bi sunani abai, berpegang teguh dengan tata cara hidup, agama, akhlak, aliran pemikiran daripada nenek moyangnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Muqtadian bi af'alihim, mengikuti jejak nenek moyangnya. Salikan li atharihim, berjalan sesuai dengan jalur nenek moyangnya. Inilah kesuksesan daripada Khuzaimah tadi itu. Tidak pernah keluar daripada datuk-datuknya. Kan itu kalau ada orang yang nyimpang daripada pendahulunya, itu berarti tambah buta. Kira-kira kalau Anda naik kereta api, ngikuti lokomotif yang bertujuan ke Jakarta, naik gerbong paling belakang enggak ada masalah dah. Tapi enggak pisah dengan lokomotifnya. Lokomotif sampai stasiun Jakarta, kamu sampai enggak di Jakarta? Sampai ada di Jakarta. Kenapa kamu enggak pisah daripada lokomotif? Tapi kalau sudah gerbongnya tadi itu pisah, lokomotifnya ada di Jakarta, gerbongnya di Lamongan. Atau pisahnya logurnya kali. Begitulah kamu. Kalau ngikuti itu ngikuti jejak salafus soleh. Lokomotifnya tadi itu menyampaikan kamu sampai kepada Nabi Muhammad. Melo ai. Ikut aja kamu. Jangan menyimpang. Nanti akhirnya kamu mandek di tempat atau masuk ke jurang nanti. Karena itu ada pedoman daripada kita, para habaib khususnya, bahwa kita ini tidak bisa menyatakan mengikuti Al-Quran dan hadis aja. Karena mustahil orang seperti kita bisa begitu. Mungkin orang semuanya sekarang ini. Ada yang ketiga, ilzam kitaballah wa tba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Lazimi kitab Allah dan sunnahnya Nabi dan ikuti jejak salaf. Yang tahu dengan maksud Al-Quran, yang tahu dengan maksud hadith. Ngikuti mereka para salafus soleh. Nah kalau kamu tadi itu ngereka-ngereka, menurut saya Al-Quran itu begini maksudnya. Sing nurut kon sapa? Tadi Habib Abdullah Al-Muhtar menyatakan ada hadis istafti galbak. Ya penting kamu itu tanya sama hatinya kamu. Wa in aftok, walaupun ulama berfatwa begini-begini, tanya sama hatinya kamu. Itu yang dimaksud hatinya kamu itu duduk hatimu. Yang enggak ngerti ilmu, yang tidak mengerti apa-apa, tapi ahlul ulum wa ahlun nufusiz zakiyah. Mereka itu adalah orang yang punya ilmu dan orang yang punya jiwa yang bersih. Kalau aulia Allah, istafti galbak, tanya sama hatimu, maka akan mendapatkan ilham dari Allah. Kalau kamu, tanya sama hatimu, doyan. Geleman kok. Bukan semua hati yang bisa ditanya. Karena itu jangan sok. Wis ana mantepku ngene wis. Lho ngene. Ukurannya kamu begitu. Jangan begitu kalau punya. Karena itu ikuti salafus saleh. Itulah pedoman daripada datuk-datuknya Nabi yang juga berhasil, yang sukses. Sampai punya turunan orang hebat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Dari Khuzaimah punya anak yaitu Kinana bin Khuzaimah. Kinana. Kenapa dikatakan Kinana? Kinana itu daripada kanna. Apa ya? Mengayomi. Kenapa disebut Kinana? Li'annahu lam yazal fi kinnin min gaumih. Karena dia tadi itu selalu dalam ayoman daripada kaumnya. Artinya kaumnya tadi itu selalu diayomi sama dia. Hah? Selalu diayomi sama dia. Wa gila li satrihi ala gaumi wa hifdhi li asrarihim. Karena selalu ada menyatakan kanun itu ngayomi. Itu karena nutupi kaumnya. Semua rahasia-rahasia kaumnya tadi itu ditutup sehingga nampaknya seluruh kaumnya adalah baik semuanya. Ini jiwa begini nih sulit ya. Ngayomi ini sulit. Yang ada pemimpin itu bukan ngayomi. Tapi justru pemimpin tadi itu diayomi. Paham ini maksudnya? Nah, kalau ngayomi ini seperti di atas ini, kita ada di sini merasa dingin enggak? Kalau siang hari? Merasa dingin siang hari, kita enggak kena sengat matahari. Kalau ada hujan, kita enggak kena hujan. Tapi payonnya yang di atas yang ngayomi ini siap untuk kena sinar matahari, siap dengan kehujanan. Itulah datuknya Rasulullah. Coba kalau kita lihat sekarang yang ada di atasnya kita, pemimpin-pemimpinnya kita, siap tak? Kepanasan? Siap kehujanan? Enggak, rakyatnya suruh panas. Dia yang dibawa, bukan ngayomi tapi dinding sore payoman. Nah kalau sudah demikian, ya rakyatnya menderita. Rakyatnya yang sulit, ya kita harus sekarang hidup dalam keadaan krisis, kita harus begini, naik lagi bensinnya, naik lagi, tambah mencret rakyat ini. Coba kalau mereka tadi itu misalnya jujur, ayo poso semuanya sudah, DPR, kemudian menteri, presiden, semuanya ini poso, enggak menerima gaji, memperjuangkan bangsa Indonesia sampai maju semuanya, enggak ada yang korupsi. Yakin setahun lunas KP. Yakin, bis. Ini enggak rakyatnya ditaruh ada di atas, rakyat adalah ada di atas. Iya kan Ningson enggak kepanasan. Rakyatmu kincat-kincat KP dulu. Lain kalau siapa Kinana dia tadi itu selalu ngayomi, kemudian nutup kekurangannya. Ya apa nutup kekurangannya? Nih tak kasih gambaran. Kalau ada kaumnya tadi itu yang lapar, ditutup kekurangannya walaupun dirinya lapar. Paham ya? Kalau ada kaumnya tadi itu yang ekonominya lemah, bantu, kasih modal. Walaupun dirinya setelah itu entek duit. Ono ngono. Nih. Ini di antara sifat orang tuanya Nabi yang bernama datuknya Nabi yang bernama Kinana bin Khuzai. Wa kana syaikhan hasanan 'azimal qadar. Beliau adalah orang tokoh yang sangat, yang tampan dan mempunyai ketokohan yang sangat dikagumi, sehingga orang-orang Arab saat itu dari beberapa penjuru juga datang. Karena memang orang yang ilmunya tinggi, cerdas, dan dia selalu memberikan kabar gembira kepada orang Arab. Orang Arab dulu itu enggak kereken, Pak. Nah ini karena itu, kalau ada orang Arab enggak bangga dengan Rasulullah, kalau ada orang Arab tadi itu tidak bangga dengan Nabi, itu goblok. Karena mereka diangkat derajatnya orang Arab itu berkat Rasulullah. Bukan berkat siapa-siapa. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada yang ngeregani itu orang Arab itu. Kenapa yang muncul dulu tadi itu kerajaan-kerajaan itu bukan dari Arab. Ada kerajaan di Mesir, ada kerajaan ada di Kisra, di Iran. Ada kerajaan ada di Yaman, ada kerajaan-kerajaan. Orang Arab dan dia apa-apa. Enggak direken orang Arab itu enggak direken sebetulnya. Mereka tadi itu menjadi orang yang diperhitungkan. Kenapa? Karena ada Muhammad Rasulullah. Nah, dia memberikan kabar begini. Kinanah bin Huzaimah saat itu ada di negeri Arab. Dia memberikan kabar begini. Qad ana khuruju nabi min Makkah yud'a Ahmad yad'u ila Allah Ta'ala wa ila al-birri wal ihsan wa kam wa makarimil akhlaq fattabi'uh tasdadu syarafan wa izzan ila izzikum wa la tukadzibu ma ja'a bihi fa huwa al-haq. Udah hampir datang lo ya. Udah hampir datang nabi yang Allah pilih dari orang Arab yang keluar dari kota Mekah. Namanya Ahmad. Dia akan berdakwah, ngajak manusia memeluk Islam, berbuat kebajikan dan berakhlakul karimah. Maka ikuti. Ketika kamu mengikuti dia, kamu akan menjadi tambah mulia wahai orang-orang Arab. Saat itu kepada orang Arab saat itu. Tentunya kepada kita semuanya. Ikuti nabi. Karena mengikuti nabi akan mendapat kamu semakin mulia. Jangan Anda takut. Anak kalau ngikuti Rasulullah enggak payu lah. Tambah kamu hina. Hah? Dan jangan kamu mendustakan apa yang diberitakan oleh nabi, karena itu semuanya adalah benar. Buat pedoman ya. Kalau kamu ngikuti nabi, kamu akan tambah mulia. Iling-iling. Enggak dipilih nanti saya. Goro. Kamu akan menjadi imam pemimpin dunia akhirat. Asal kamu satu resepnya. Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu semata milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iling-ilingan. Kalau kamu itu mukhalafah, bertentangan dengan nabi, kamu akan menjadi orang hina dunia dan hina akhirat. Itu Kinanah bin Huzaimah. Nadhr bin Kinanah. Siapakah Nadhr bin Kinanah? Besok akan kita bahas. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kita semuanya ini akan menjadi menang mulia dengan satu resep. Jangan kamu tadi itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bertentangan dengan itu, kamu akan mendapatkan azab Allah. Itu minimal. Lebih daripada itu, kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, tak kasih gambaran. Tadi Habib Abdullah sebetulnya sudah menggambarkan kepada kita. Kita anggap ajaran Nabi ini adalah satu hal yang berbahaya kadang-kadang. Padahal kalau ngikut itu semuanya bagus. Misal riba, renten, kurang get, renten. Aduh. Ini dianggap ini sangat membantu. Membantu orang untuk bekerja. Siapa yang dibantu? Yang dibantu dengan riba ini siapa? Yang asalnya kaya melarat gara-gara riba. Yang dibantu dengan riba ini siapa? Dolekno siji ae mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Adam Malik. Siapa? Akhirnya hancur. Perekonomian umat Islam hancur gara-gara riba. Lalu terus bagaimana kita? Lah, kamu tidak pakai iman dalam hidup di atas dunia. Jadilah kamu itu orang yang kuat imannya, yang yakin Allah menjamin rezeki ketika kamu jadi orang bertakwa. Mayyitakillah ya jallahu makhrajan. Kemudian siaplah hidup sederhana. Ukuran mulai bawah dada sampai pusar ini, usus, lambung, semuanya tadi itu satu jengkal. Kamu itu untuk isi perut enggak banyak, dikit. Satu piring penuh. Coba ente ambil diameter perutnya sapi sakbil. Perutnya lembu satu seberapa? Isinya sak kilo itu kayak sak emploan. Hah? Seberapa? Allah jadikan perutnya kamu enggak seperti perutnya sapi, gede, enggak, kecil. Sehingga satu piring cukup. Kalau kamu tadi itu mau hidup sederhana, mau hidup seadanya dan menjadi orang yang bersyukur, masya Allah, beberapa suap cukup hidup. Lho kok iso ndek utang sampai 20 miliar itu? Kok gak enak, kok itu kok sego bungkusan itu untuk Jakarta. Lho untuk apa itu? Itu karena kamu yang salah. Ya ini, gara-gara duit renten ini. Sampai 20 juta hangus, 30 juta hangus. Nih, kembali lagi. Jadi orang yang iman, hidupnya tadi itu diatur sesuai dengan ajaran Islam, maka kamu akan dijadikan orang rezekinya lancar nantinya. Jangan terpincut, jangan itu macam-macam, janji-janji macam-macam. Sekali lagi, ngikuti Nabi akan menjadi manusia itu semakin mulia. Demikian juga dalam pernikahan, hati-hati. Ini kadang-kadang kita ini meremehkan masalah pernikahan. Ini pesannya Habib tadi. Hanya karena kepingin ndang cepat, wis pakai golnya ini aja, pakai madhab ini, pakai itu. Akhirnya kawin lari, kawin itu, kawin singitan, kawin kontrak, kawin-kawin. Loh, kontrak sih. Sepeda motor lah ya. Niati yang baik dengan cara yang bagus. Hati-hati, ini akan menjadi turunanmu loh nanti dari perkawinan ini. Menjadi anak turunanmu. Lah kalau caranya enggak benar ya apa anakmu? Akhirnya bukan enggak sah dikatakan tidak sah, kemudian anaknya disasahkan. Ya apa ini? Hati-hati. Itu akan bisa kalau enggak sah bisa jadi tingkah fasid. Atau bisa jadi zina nantinya. Karena itu jangan macam-macam, yang lurus jadi orang. Jangan jadi budak nafsu. Halal itu jelas, haram itu jelas. Lah kalau sudah jelas haram dilakukan, tutup mukmin kon setan kon. Khamr itu haram, diombe setan kon. Zina itu haram, dilaksanakan setan. Hati-hati. Antara haram sampai halal ada yang syubhat. Ini gambarnya begini, putih hitam. Antara putih hitam abu-abu. Keruh bening. Antara bening dan keruh ledok bening. Antara ledok dan bening keruh. Kira-kira sampean kalau cari air, cari yang bening atau yang keruh? Tidak mau keruh. Tapi kalau misalnya duit, cari yang halal atau yang semu-semu, remeng-remeng? Tidak apa-apa, yes. kamu bisa mencari yang untuk badannya kamu, untuk jasad kamu yang paling bersih, tapi untuk roh kamu masukkan yang kotor-kotor tadi itu. Mana mungkin akan bisa jadi sukses? Karena itu iring-iringan. Kapan kamu wahai umat Islam tidak mengikuti Rasulullah, kamu akan jadi orang hina. Ini sebetulnya pemerintah kita lagi bingung. Gimana ini narkoba, gimana itu, gimana ini, gimana itu perzinahan, gimana itu. Ya kamu sendiri gak ngikuti Nabi. Aturan supaya orang itu ngikuti Rasulullah. Akhlaknya bagus semuanya umat Islam ini. Kalau gak ngikuti Nabi ya begini jadinya. Kontrol biaya gimana? Orang hidup pang di Jarno. Apang itu pak? Ya Allah, anak-anak pang ya apa karpi? Sing ditiri ku mbambung. Pakai pakaian yang rapi itu gak mau. Pakai pakaian yang gak rapi. Sisiran yang rapi itu kan bagus. Kiwir-kiwir gape. Rambutnya dibuat model-model sing ndak-ndak. Nanti kadang-kadang pakai sepeda ono sampai. Pernah ketemu kan gitu? Ini apa ini? Lah kalau sudah pemudanya bangsa begini, apa orang akan tertawa? Iki apa? Akeh wong ndak waras di Pasuruan ini. Karena itu kita berharap, ayo kita kerjasama. Kita ajak orang itu kembali kepada ajaran Rasulullah. Gak akan kecewa. Ajaran Nabi adalah bukan ajaran yang keras. Ajaran Nabi adalah bukan ajaran yang mendolimi. Ajaran Nabi adalah bukan ajaran yang merugikan. Tapi ajaran Nabi akan menjanjikan kamu mulia dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya berkat Al-Quran, berkat majlis ini, Allah berikan kita, Allah buka hati kita dan bimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Amin. Allahumma amin.